Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fillah, para hadirin, saudara-saudaraku kaum muslimin yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah tabaraka wa taala, kita lanjutkan kembali pada sesi yang kedua ini materi pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Muhaddits Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, penulis kitab Sahih Bukhari. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah memasuki bab yang baru dari kitab ini, yaitu bab yang berjudul bab da'watil walidain, bab doa kedua orang tua. Jadi dakwah di sini maknanya adalah doa. Bab doa kedua orang tua. Dan kita sudah baca walhamdulillah hadisnya, sanad dan matannya. Hadis ini sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dan kita sudah sempat membaca syarah ya, sebagian dari hadis ini, itu syarah yang ditulis oleh Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullahu ta'ala. Ada yang menghafal hadis ini kemarin? Ada yang sempat menghafal? Belum ada. Kalau bisa dihafal, bagus ya. Nah, kita ulang kembali biar ingat. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radiyallahu ta'ala anhu, yaqulu qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, an-nabi bersabda, thalathu da'awatin mustajabatun lahun, tiga doa yang dikabulkan, la syakka fihinna, yang tidak ada keraguan bahwasanya tiga doa tersebut akan dikabulkan Allah Azza wa Jal. Apa saja? Yang pertama, kata Rasulullah, da'watul mazlum, dakwah, doanya orang yang terzalimi. Kemarin sudah kita baca syarahnya ya. Doa orang yang terzalimi itu sangat mustajab, makbul indallah. Jadi harus hati-hati kita. Al-muslim, setiap muslim itu haram untuk ya dijatuhkan kehormatannya, diambil hartanya secara batil. Begitu juga jiwanya haram untuk direnggut dengan cara yang batil, sehingga hati-hati. Jangan sampai kita terjatuh pada perbuatan zalim terhadap seorang muslim. Sampai-sampai Rasulullah alaihi salatu wasalam dalam sebuah hadis yang sahih beliau memperingatkan para sahabatnya. Ini yang diingatkan para sahabat, yang mereka adalah atqan nas, manusia-manusia yang paling bertakwa, generasi terbaik umat ini, yang kata Rasulullah, khairun nasi qarni, generasi terbaik dari umatku ini adalah generasi yang aku tinggal atau hidup padanya, yaitu generasi para sahabat. Mereka adalah orang-orang generasi terbaik yang berada di puncak ketakwaan dan keimanan. Yang kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat di dalam Al-Qur'an untuk mengikuti petunjuk mereka dan tuntunan mereka. Tapi walaupun begitu, Rasulullah karena sayang dan rahmat beliau kepada para sahabatnya dan kepada umat ini, beliau mengingatkan, "Wattaqi da'watal madlum." Hati-hati dari doanya orang yang terzalimi. Fa'innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Karena tidak ada penghalang yang bisa menghalangi terkabulnya doa orang yang terzalimi. Tidak ada yang menghalangi doa orang tersebut dengan Allah. Artinya langsung sampai kepada Allah dan Allah kabulkan. Sehingga hati-hati, jangan sampai kita menzalimi orang lain. Ini yang kemarin sudah kita bahas, kita akan lanjutkan syarah dari penggalan hadis Rasulullah yang berikutnya. Setelah menyebutkan doa mustajab yang pertama, yaitu doanya orang yang terzalimi, sekarang kita bahas yang berikutnya, wa da'watul musafir, doanya orang yang safar. Musafir dari kata safara yusafiru, orang yang melakukan safar, bepergian, melakukan perjalanan. Nah, terlepas dari khilaf indal ulama, ya, perbedaan pendapat di kalangan para ulama, perjalanan seperti apa yang dikategorikan sebagai safar? Ya, ini dibahas di dalam kitab-kitab fikih. Ada yang menyebutkan di sebagian madhab, disebut safar kalau sudah menempuh jarak sekian, tolak ukurnya jarak. Ada yang menyebutkan atau berpendapat disebut safar kalau sudah melakukan perjalanan sekian lamanya, tolak ukurnya waktu. Ya. Nah, ada sebagian yang berpendapat itu semua kembali kepada urf, kebiasaan masyarakat. Kenapa? Karena memang tidak ada dalil yang sahih yang menyebutkan batasan-batasan tersebut, baik batasan waktu ataupun batasan jarak, ya, sehingga segala sesuatu yang disebutkan dalam syariat secara mutlak, ya, nah, tidak ada penjelasan rincinya, maka kembalinya kepada urf, kepada kebiasaan masyarakat setempat. Ya, ini adalah di antara pengamalan kaidah di dalam ilmu fikih, al-adah muhakkamah. Adat atau kebiasaan itu bisa menjadi rujukan hukum. Ya. Nah. Sehingga ini wallahu taala alam, ana pribadi yang lebih condong kepada pendapat para ulama yang menyatakan demikian, bahwasanya safar itu kembali kepada urf. Maka nah, kapanpun seseorang melakukan perjalanan dengan sebuah jarak yang dia tempuh atau waktu berapapun yang dia tempuh, selama orang-orang atau masyarakat setempat menganggap itu sebagai perjalanan safar, maka sudah masuk hukum safar, sehingga berlaku baginya hukum-hukum seorang musafir, baik dikosor sholatnya, ya, mendapatkan rukhsah keringanan untuk mengkosor sholat, atau hukum-hukum fikih syariat yang lain yang terkait dengan hukum safar, termasuk ini, ya. Wa da'watul musafir, doanya orang yang sedang melakukan safar. Kita akan baca penjelasan dari Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah. Wa da'watul musafir, dan doanya orang yang safar itu dikabulkan Allah. Fi safarit ta'ah awil mubah. Tapi hanya dua jenis safar yang tercakup pada hadis ini. Ya. yaitu safar untuk ketaatan kepada Allah dan safar yang hukumnya secara syar'i adalah mubah. Secara syar'i hukum safar tersebut mubah. Sekali lagi, safar yang dimaksud dalam hadis ini adalah safar dalam rangka ketaatan kepada Allah dan yang kedua safar yang hukumnya mubah. Sehingga tidak termasuk ke dalam keutamaan yang disebutkan dalam hadis ini, safar yang dilakukan seseorang tapi dalam rangka kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jal. Nah, safar dalam rangka tujuan-tujuan tertentu yang dilarang di dalam syariat. Ya. Pengin pergi ke suatu tempat untuk berjudi di sana, misalnya. Atau tujuan-tujuan yang lain. Ya, yang tergolong kemaksiatan, maka tidak termasuk ke dalam hadis ini. Begitu juga para ulama menjelaskan bahwasanya seorang yang melakukan safar tapi dalam rangka maksiat, dia juga tidak mendapatkan rukhsah, tidak mendapatkan keringanan di dalam hukum-hukum syariat. Misalnya terkait sholatnya, orang yang safarnya dalam tujuannya untuk maksiat, dia tidak mendapatkan rukhsah untuk mengqasar sholat, tidak mendapatkan keringanan untuk boleh meringkas sholatnya. Jadi tetap wajib bagi dia untuk sholat 4 rakaat ketika sholat duhur, atau sholat asar, atau sholat isya. Ya. Nah, dan tidak boleh menjamak sholat. Ya. Segala suatu hukum yang terkait dengan safar, dia tidak terkena. Tidak mendapat keringanan. Kenapa? Karena safarnya dalam tujuan maksiat. Taib. Kita lanjutkan penjelasan beliau. Wa da'watul musafir fi safari ta'ah awil mubah. Doanya orang yang sedang safar, musafir, untuk safar ketaatan maupun safar yang sifatnya mubah. Safar yang sifatnya mubah itu banyak. Ya. Kalau safar yang sifatnya ketaatan juga banyak contohnya. Misalnya safar untuk melakukan ibadah haji. Safar pergi ke tempat sanak famili di kota lain, di luar kota untuk silaturahim, taat. Safar untuk talabul ilm, menuntut ilmu, mencari ilmu, menghadiri kajian, tempat-tempat ta'lim di luar kota. Di sebuah kota, di luar kota diadakan tablik akbar misalnya. Nah, atau ya, daurah atau pengajian. Maka safar yang seperti itu disebut atau tergolong safar ketaatan. Begitu juga safar yang mubah juga tercakup dalam keutamaan hadis ini. Safar mubah misalnya apa? Macam-macam. Safar untuk ya, mencari atau bekerja misalnya, bekerja yang hukumnya mubah. Nah, dan lain sebagainya. Qala rahimahullah li anna as-safar fihi ana wa ta'ab wa masyaqqah. Kenapa? Safar itu menjadi sebab terkabulkannya doa. Di antara sebabnya adalah karena selain karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Pemurah, ya, memberikan keutamaan ini bagi para hamba-hambanya juga karena di dalam safar itu ada anak. Anak itu kesulitan. Wa ta'ab, rasa lelah yang dialami oleh orang yang sedang safar. Wa masyaqqah, dan rasa berat serta kesulitan yang dia jumpai. Itu semua menjadi sebab kenapa doa orang yang safar itu dikabulkan. Ya, karena dia sedang melakukan sebuah amalan atau pekerjaan yang berat. Sehingga dalam sebuah hadis Rasulullah juga menyatakan as-safar qit'atun minal adab. Safar itu potongan, sebagian potongan dari azab, musibah. Ya, yang dengannya seseorang bisa gugur, diharapkan gugur dosa-dosanya. Karena apa? Dia mengalami rasa lelah, capek, berat. Ya. Nah, qala rahimahullah fa idza kana fi ta'atin kal jihad. Jika safar itu untuk ketaatan, misalnya apa? Untuk berjihad fi sabilillah. Tentunya jihad yang dimaksud di sini yang memenuhi syarat-syarat yang dituntunkan di dalam syariat. Di antara syarat jihad yang syar'i adalah jihad yang dikoordinir dan dikomando oleh pemerintah. Bukan masing-masing ormas pergi jihad, ya, masing-masing kelompok atau pondok pesantren pergi berjihad. Lah. Jihad yang syar'i adalah jihad yang di bawah izin dan komando pemerintah yang resmi. Di bawah izin dan komando negara. Ya, bukan pribadi-pribadi pergi jihad. Nah, atau kelompok atau ormas atau golongan tertentu. Ya, ketika seorang pergi jihad, jihad fisabilillah, maka safarnya itu juga termasuk taat. Safar ketaatan. Wa talabil ilmi, juga safar dalam rangka mencari ilmu. Ya, kita kalau mendengar tarikh atau membaca tarikh bagaimana yang ditempuh oleh kaum salaf, para ulama salaf zaman dahulu, safar dari satu negeri ke negeri yang lain, ya, yang terkadang untuk satu hadis saja perjalanan yang ditempuh berbulan-bulan untuk mendapatkan hanya satu hadis atau dua hadis. Maka bagaimana pahala, besarnya pahala yang akan mereka dapatkan. Tapi mereka semangat, tidak putus asa. Ya. Sehingga kalau kita dimudahkan untuk mendatangi majelis-majelis ilmu, ya, jangan bermalas-malasan. Tinggal melangkah berapa meter sudah kita dapati majelis ilmu, ya. Hendaknya kita bersemangat. Wa talabil ilm, menuntut ilmu, mencari ilmu. Wal kad 'alal a'ilah. Wal kad 'alal a'ilah juga termasuk, ya. Safar ketaatan adalah safarnya seseorang untuk mencari mata pencaharian, mencari nafkah untuk menafkahi keluarganya. Dia niatkan lillahi ta'ala untuk menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga. Dia mencari pekerjaan, ya, mencari ma'isyah. Nah, biasanya apa? Pekerjaan yang menuntut seseorang untuk harus safar keluar kota. Misalnya apa? Sopir, ya. Sopir bus antar kota misalnya. Nah, ini tergolong safar ketaatan. Atau sopir apa atau pekerjaan yang lain. Tapi dia niatkan itu untuk menjalankan kewajibannya, menafkahi keluarganya. Wa 'alal armalah wal miskin wal qasir, untuk menafkahi janda-janda. Ya, yang tidak mampu, wal miskin, orang-orang miskin, wal qasir, dan anak-anak, ya, anak-anak kecil. Kullu hadza yu'tabar jihadan fi sabilillah. Semua amalan ini tergolong jihad fi sabilillah. Ya. Wasiyanatan nafs aidan 'anis su'al, dan untuk menjaga diri dari meminta-minta kepada manusia. Tadi maksudnya yang terakhir, safar untuk bekerja, safar untuk mencari nafkah. Ini tergolong jihad fisabilillah, dan untuk melindungi diri dari meminta-minta. Yang mana meminta-minta itu tercela di dalam syariat. Ya, dicela di dalam syariat. Man da'a, qala rahimahullah, man da'a wa huwa fi hadhil ahwal istajaballahu du'a'ah. Barang siapa yang berdoa pada kondisi-kondisi seperti ini, maka Allah akan mengabulkan doanya. Tadi sempat kita singgung beberapa jenis safar. Ada berapa safar? Safar ketaatan, safar yang mubah. Ini yang mendapatkan keutamaan ini tadi, doanya akan dikabulkan. Ada juga safar yang tergolong safar maksiat, yang tidak mendapatkan keutamaan ini. Bahkan dia tidak mendapatkan rukhsah, keringanan dalam amalan-amalan ibadahnya. Di sini penting untuk kita singgung, ya. Sebagian kaum muslimin na'am perlu untuk dipahamkan dalam hal ini. Nah, terkhusus ya sering atau beberapa kali pertanyaan masuk, bagaimana hukumnya kita safar ke negeri kafir, ya, negeri kita muslim, alhamdulillah. Sudah enak-enak di negeri muslim, kok malah safar ke negeri kafir? Tujuannya apa? Untuk cari uang, untuk kerja. Lah, hukumnya bagaimana? Nah, apalagi kita di Batam, ya, dekat dengan negara tetangga itu. Ya, yang notabene bukan negara muslim. Nah, tapi ternyata banyak, enggak sedikit kaum muslimin yang pergi ke sana untuk apa? Cari kerja, bekerja. Lah, bagaimana hukumnya? Di dalam syariat diatur, ya. Nah, dalam syariat diatur. Oleh karena itu penting untuk kita bahas secara singkat dalam kesempatan ini, ya. Syarat-syarat seseorang diperbolehkan untuk melakukan safar ke negeri kafir untuk tujuan bekerja. Ya. Nah, kita masih ingat atau kita pasti paham semuanya. Islam, di dalam Islam ada yang namanya syariat hijrah. Iya. Hijrah pertama yang dilakukan di zaman Rasulullah, hijrahnya para sahabat dari Mekah ke negeri Habasyah, Ethiopia. Dalam keadaan Habasyah waktu itu juga negeri kafir. Pemimpinnya orang Nasoro, orang-orang ya, Kristen. Penduduknya juga mayoritas Kristen. Tapi disyariatkan hijrah ketika itu, karena di negeri Habasyah kaum muslimin dilindungi. Kemudian barulah hijrah yang kedua, yang mana Rasulullah juga ikut berhijrah, yaitu hijrah dari Mekah ke Madinah. Itulah ya pertama kali hijrah dari negeri kafir ke negeri muslim dalam sejarah Islam. Karena Madinah waktu itu sudah menjadi negara atau negeri muslim. Di Islam disyariatkan untuk berhijrah dari negeri kafir ke negeri muslim. Nah, terus kok orang yang sudah enak-enak di negeri muslim kok malah memilih keluar dari negeri muslim masuk ke negeri kafir. Nah, ini makanya dibahas para ulama. Apa hukumnya? Sebelum masuk ke pembahasan syarat-syarat seorang diperbolehkan berhijrah atau safar ke negeri kafir, di sana ada beberapa jenis safar atau ada beberapa tujuan orang safar ke negeri kafir. Di antaranya yang pertama tujuannya untuk dakwah. Yang seperti ini la syak, tidak diragukan lagi boleh. Ya, seorang misalnya safar ke negeri kafir dengan tujuan untuk mendakwahkan Islam. Maka yang seperti ini adalah amalan yang mulia. Ya, amalan yang mulia. Tapi juga nanti ada syaratnya. Dan beberapa jenis safar yang lain. Di antaranya safar untuk bekerja. Safar ke negeri kafir untuk bekerja. Naam. Kita di sini, naam, kita mengambil faedah dari karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin pada kitab beliau Syarah Salasatul Usul, ya, beliau menyebutkan rinciannya ini. Beliau menyebutkan setidaknya ada 6 jenis safar ke negeri kafir. Ada 6 tujuan ya, orang-orang safar ke negeri kafir dan masing-masing dirinci hukumnya. Tapi yang karena kesempatan yang singkat, kita membahas yang hukum safar ke negeri kafir untuk tujuan bekerja tadi. Diperbolehkan asalkan dengan syarat, terpenuhi syaratnya. Yang semisal dengan ini misalnya ya, beliau jelaskan ayyuqima lihajatin khasah mubahah kattijarah. Yarhamukallah. Orang yang tinggal di negeri kafir, safar ke negeri kafir dan tinggal padanya untuk tujuan yang mubah, semisal berdagang, bekerja, walailaj, dan juga untuk berobat. Fatubahul iqamah biqadril hajah. Maka di dalam syariat diperbolehkan untuk tinggal tapi dalam jangka waktu yang secukupnya. Misalnya dia bekerja untuk jangka waktu sebulan, selesai sebulan langsung harus segera pergi. Berobat ke rumah sakit di negeri kafir yang dibutuhkan cuma seminggu. Ya, seminggu. Ya, seminggu selesai langsung harus kembali ke negeri muslim lagi. Sehingga biqadril hajah, sesuai kebutuhan, tidak boleh menggampangkan. Waqad nassa ahlul ilm rahimahullah ala jawaz dukhul biladil kuffar litijarah wa atharu dhalika an ba'dis sahabah. Kenapa para ulama membolehkan yang seperti ini? Ya, para ulama membolehkan masuk ke negeri kafir dengan tujuan untuk berdagang atau bekerja karena diriwayatkan pula dari sebagian sahabat. Sebagian sahabat radhiyallahu taala anhum pernah melakukan yang demikian. Naam. Tapi kita harus tahu syarat-syaratnya. Di sini beliau Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan dua syarat yang harus terpenuhi ketika seseorang berniat untuk safar ke negeri kafir untuk tujuan berdagang atau bekerja. Kalau syarat ini tidak terpenuhi, salah satunya saja, maka hukumnya haram. Tidak boleh dia untuk safar ke negeri kafir tersebut. Ini di luar pembahasan orang yang safar misalnya ke negeri tetangga untuk tamasya, untuk rekreasi. Itu sudah jelas hukumnya. Rekreasi. Buat apa rekreasi ke negeri kafir? Nah, ini. Dan ya sangat disayangkan tidak sedikit kaum muslimin yang tidak paham hukumnya. Ya. Paling ini permasalahan yang serius. Nah, yang kita bahas tujuannya adalah untuk berdagang, bekerja. Syaratnya yang pertama, amnul muqim ala dinihi bihaitsu yakunu indahu minal ilmi wal iman wa quwwatul azimah ma yutam inuhu ala thabat ala dinihi wal hadar minal inhiraf wa zayd wa an yakuna mudmiran li'adawatil kafirin wa bughdihim mubta'idan an muwalatihim wa mahabbatihim fa inna muwalatahum wa mahabbatahum mimma yunafil imani billah. Beliau menjelaskan syarat yang pertama adalah yang terpenuhi ketika seorang hendak safar ke negeri kafir untuk tujuan bekerja. Yang pertama, amnul muqim ala dini, dia merasa aman dengan agamanya, dengan agama Islamnya, merasa aman dengan agama Islamnya. Artinya dia tidak khawatir agamanya akan rusak, tidak khawatir agamanya akan naam menjadi rusak. Bihaitsu yakunu indahu minal ilm wal iman. Kapan seseorang bisa merasa aman dengan agamanya ketika dia safar ke negeri kafir? Dia harus punya ilmu tentang agamanya, harus berilmu, harus punya ilmu yang cukup, bekal ilmu yang cukup, wal iman, punya keimanan yang cukup, wa quwwatul azimah, punya keteguhan, punya sikap, ya, tekad yang kuat dan keteguhan yang kuat untuk memegang agamanya. Ma yutam'inuhu ala thabat ala dini, yang dengannya hatinya tenang, ya, yang menenangkan hatinya untuk kokoh di atas agamanya. Wal hadar minan inhiraf wa zaik, dan dia senantiasa waspada, berhati-hati dari segala bentuk penyimpangan dan naam kesesatan yang ada di negeri kafir. Kalau ke negeri kafir ya yang dijumpai ya kekufuran, orang-orangnya tidak seperti itu, ya. Nah, berbagai macam syubhat wasyahwat ditampakkan di depan mata kita, ya. Kalau orang tidak kuat imannya, tidak kuat tekadnya, keteguhannya, akan terbawa arus, ya. Belum lagi kalau syubhat, ya, yang terkait dengan akidah seorang muslim dan sebagainya, syubhat itu kalau tidak punya ilmu, dia tidak bisa membantah syubhat tersebut, dia akan juga terseret arus. Sehingga dipersyaratkan ini, punya ilmu, iman, tekad dan keteguhan yang kuat. Kemudian dia memiliki sikap waspada dan berhati-hati dari segala bentuk penyimpangan dan kesesatan. Yang berikutnya, ini masih syarat yang pertama, ya. Wa ayyakuna mudmiran li'adawatil kafirin. Dia tetap wajib menyimpan dalam hatinya, ya, menyimpan dalam hatinya kebencian, permusuhan kepada orang-orang kufar. Wa bughdihim, dan membenci mereka, membenci kekufuran mereka, kesyirikan mereka, harus wajib dalam hati seorang muslim yang safar tersebut tetap menyimpan permusuhan dan kebencian terhadap kesyirikan dan kekufuran tersebut. Mubta'idan an muwalatihim, dan dia harus menjauhi segala bentuk muwalah, loyalitas kepada orang-orang kufar. dan menjauhi segala bentuk yang bisa menyeret dia mencintai orang-orang kufar, mencintai kekufuran mereka dan kesyirikan mereka. Ini yang berikutnya ini tadi terkait dengan amalan hati. Ya, ini penting. Kenapa? Kata beliau, fa inna muwalatahum wa mahabbatahum mimma yunafil iman billah. Karena berloyalitas kepada orang kafir, kepada orang musyrik atau mencintai mereka, ini termasuk amalan hati atau kondisi hati yang bisa menafikan keimanan, yang bisa menghilangkan keimanan. Ya, ketika seorang sudah ada rasa cinta pada hatinya kepada kekufuran atau kesyirikan, hilang imannya. Ya. Begitu juga sikap loyalitas kepada orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Ini sebagaimana yang Allah tegaskan di dalam firman-Nya dalam surat Al-Mujadilah ayat ke-22, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwalluna man haddallaha wa rasulah. Tidak akan kau dapati orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka mencintai, berloyalitas kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasul-Nya. Ya, orang-orang kafir. Ya. Jadi kalau sampai ada orang yang mencintai orang kafir, berloyalitas kepada mereka, ini menunjukkan tidak ada keimanan pada dirinya. Ya. Nah, ini syarat yang pertama. Dan juga tadi kita sebutkan dalilnya dari ayat Al-Quran dan juga dari hadis Rasulullah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah bersabda, "Anna man ahabba qauman fahuwa minhum fa wa annal mar'a ma'a man ahabba." Bahwasanya jika seseorang mencintai sebuah kaum, maka dia termasuk golongan kaum tersebut. "Wa annal mar'a ma'a man ahabba." Dan seorang itu dikumpulkan bersama orang yang dia cintai di dunia dan di akhirat. Jadi bahaya kalau sampai mencintai orang kufar, orang musyrik, di akhirat nanti ya dibangkitkan bersama mereka. Wa na'udzubillahi min dzalik. Sehingga para ulama ya membuat syarat yang pertama ini, menegaskan syarat yang pertama ini wajib. Ya. Dia punya iman, punya ilmu, punya keteguhan hati, ya. Punya sikap waspada dan hati-hati dan tetap harus ya membenci serta memusuhi kesyirikan dan ahlu syirik. Syarat yang kedua. Tadi syarat yang pertama. Syarat yang kedua, ayyatamakkana min idhari dinihi. Dia tetap bisa menampakkan agamanya. Dia harus bisa tetap bisa menampakkan agamanya. Bihaitsu yaqumu bi sya'airil Islam biduni mumani. Dia tetap bisa mengamalkan syariat atau syiar-syiar Islam tanpa ada yang menghalanginya. Ya, jadi syarat yang kedua ini, dia tetap harus bisa menampakkan agamanya, ya, yang menampakkan jati dirinya sebagai seorang Muslim. Bukan kemudian kalau safar ke negeri kafir, sampai sana minder untuk menampakkan dirinya sebagai seorang Islam. Lah. Berarti yang seperti ini tidak memenuhi syarat yang kedua. Dia harus tetap bisa menampakkan syiarnya sebagai seorang Muslim. Kalau laki-laki harus menampakkan syiarnya sebagai seorang Muslim. Berbaju Muslim. Perlu kalau perlu memakai peci. Ya. Nah, menampakkan bahwasanya dirinya Muslim. Kemudian dia juga harus tetap bisa menegakkan syiar-syiar Islam tanpa ada penghalang. Kata beliau, fala yumna min iqamatis shalah. Tidak ada yang menghalangi dia untuk tetap menegakkan sholat. Wal jum'ah, sholat jum'at. Wal jama'at, dan menegakkan sholat berjama'ah. Nah. Dan amalan-amalan agama yang lainnya. Tidak ada yang menghalangi dia untuk zakat, puasa, haji, dan sebagainya. Kemudian beliau melanjutkan, fa in kana la yatamakkan min dzalik lam tajuz al iqamatu li wujubil hijrah hina idzin. Jika dia tidak mampu menampakkan agamanya, tidak mampu mengamalkan syiar-syiar Islam, maka tidak boleh dia tetap tinggal di negeri kafir dan dia harus segera meninggalkannya. Harus segera berhijrah atau kembali ke negeri muslim. Demikian. Ikhwani fillah, barakallahu li wa lakum. Sehingga kalau seorang ke negeri safar, ke negeri kafir, tapi tidak terpenuhi padanya dua syarat ini, ya tidak mendapatkan keutamaan hadis tadi. Ya. Safar ke negeri kafir untuk tamasya, kemudian di sela-sela safarnya, di tengah-tengah perjalanan dia berdoa, meyakini doanya dikabulkan. Ya, tidak. Ya. Nah. Barakallahu fikum. Kemudian kita lanjutkan. Man da'a wa huwa fi hadhil ahwal istajaballahu du'aah. Barang siapa yang berdoa pada kondisi safar yang kita sebutkan contoh-contohnya tadi, Allah akan mengabulkan doanya. Wa yushtarat fi du'a alla yasta'jila al-ijabah. Di antara syarat dikabulkannya doa adalah tidak tergesa-gesa doanya untuk segera dikabulkan. Ya. Tidak tergesa-gesa ya pengkabulan doanya. Nanti kita jelaskan maksudnya. Wala yaqnut, dan tidak berputus asa dari dikabulkannya doanya tersebut. Wala yanqati', dan tidak putus dari doanya. Nah. Kama fil hadith as-sahih, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadith yang sahih, ya, disebutkan dalam beberapa lafad atau riwayat. Disebutkan dalam beberapa lafad atau riwayat. Di antara lafadnya adalah yustajabu li ahadikum, kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, akan dikabulkan doa salah seorang di antara kalian malam ya'jal, selama dia tidak tergesa-gesa. Yaqul, kapan seorang termasuk atau digolongkan tergesa-gesa di dalam berdoa, yaitu ketika seorang berkata da'autu falam yustajab li. Aku sudah berdoa, saya sudah berdoa tapi kok belum dikabulkan ya. Ucapan seperti ini menunjukkan dia tergesa-gesa. Ini termasuk sebab-sebab doanya tidak dikabulkan. Sehingga jangan sampai kita muncul dari lisan kita ucapan seperti itu. Saya kok sudah berdoa ya, tapi kok enggak dikabul-kabulkan. Ini tergesa-gesa, termasuk bentuk istijjal yang bisa menghalangi justru terkabulnya doa tersebut. Nah. Dalam lafaz yang lain, Rasulullah alaihi salatu wasalam juga bersabda dalam riwayat Muslim, la yazalu yustajabu lil abdi ma lam yad'u bi ithm. Akan senantiasa doa seorang hamba itu dikabulkan, ya. Ini Rasulullah yang menyatakan akan senantiasa doa seorang itu dikabulkan ma lam yad'u bi ithm, selama dia tidak berdoa yang mengandung dosa. Ya. Dalam doa juga tidak boleh mengandung dosa. Misalnya doa untuk dimudahkan melakukan maksiat, dosa tidak akan dikabulkan Allah. Au qati'ati rahim, atau doa yang terkandung pemutusan silaturahim. Mengandung pemutusan hubungan silaturahim. Malam yasta'jil, selama dia tidak tergesa-gesa dalam doanya. Para sahabat bertanya, qila, ya Rasulullah, mal isti'jal, seperti apa wahai Rasulullah tergesa-gesa dalam doa itu? Beliau menjelaskan, yaqul, yaitu ketika seorang berkata qad da'autu wa qad da'autu falam ara yastajibu li. Saya sudah berdoa, tapi belum dikabulkan. Ya. Ini adalah bentuk istijjal, ketergesa-gesaan dalam doa. Fayastahsir inda dzalik wa yada'ud du'a. Kemudian dia merasa ya putus asa dan meninggalkan doa, tidak mau berdoa lagi. Jadi tadi maksud yang dijelaskan oleh Syekh Zaid di sini, tidak boleh putus asa dalam doa ya, dan tidak boleh berhenti dari upaya doanya. Kenapa? Karena bentuk pengkabulan doa itu banyak macamnya. Dijelaskan dalam hadis yang lain, dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Nah, dalam dan juga diriwayatkan oleh yang selainnya. Naam. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ubadah bin As-Samit, radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, Rasulullah bersabda, ma 'alal ardi muslimun yad'u Allah ta'ala bidakwatin illa atahu Allahu iyyaha. Tidaklah ada seorang muslim pun yang ada di muka bumi ini berdoa kepada Allah ta'ala kecuali pasti doanya akan dikabulkan, kecuali pasti Allah beri. Ini yang pertama, bentuk penggabulan doa dengan dikabulkan doa itu dan diberikan apa yang dia minta. Awsarfa anhu minassu mithlaha. Ini bentuk penggabulan doa yang lain, atau dipalingkan darinya kejelekan yang semisal apa yang dia minta. Misalnya dia minta sesuatu, bisa jadi penggabulan doanya bukan dengan diberikan sesuatu yang dia minta, tapi dengan dipalingkan, dia dipalingkan, dihindarkan dari kejelekan yang semisal dengan apa yang dia minta. Nah, makanya seorang jangan tergesa-gesa melihat apa yang dia minta kok tidak terwujud. Bisa jadi Allah mengabulkan doanya dalam bentuk yang lain. Dalam bentuk yang lain. Sehingga jangan suudzon kepada Allah. Kita harus senantiasa husnudzon. Nah. Kemudian bentuk yang ketiga, au malam yad'u bi ithmin au qati'ati rahim. Ya, selama dia tidak berdoa yang mengandung dosa dan pemutusan silaturahim. Dalam riwayat yang lain ditambahkan, Rasulullah menambahkan au yadakhir lahu minal ajr mithlaha, atau nanti Allah simpan doa itu dan Allah berikan berupa ganjaran di akhirat. Ya, jadi kalau seorang muslim beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak akan putus asa, tidak akan tergesa-gesa dalam doa. Dia akan senantiasa husnudzan kepada Allah. Bisa jadi apa yang tidak yang dia minta tidak terwujud karena Allah mengganti dengan dia dihindarkan dari kejelekan atau dikabulkan dalam bentuk ya ajr pahala di akhirat nanti. Tapi sebenarnya ada yang banyak yang ingin kita sampaikan karena keterbatasan waktu. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang biidznillah ta'ala. Nanti min fadlikum diingatkan ya, pertemuan mendatang yang ingin kita bahas adalah waktu-waktu di mana doa itu mustajab atau dikabulkan ya. Taib. Wallahu taala alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu wasallam wa barakallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.